Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau setia. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu, aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi di sini untuk setia.